kulliha afal al-muqarabati min babi taglib kal-qamarain li-syamsi wal-qamar li-anna ba'daha lir-raja'i wa ba'daha lis-syuru' kama yufiduhu qawlul musannif fahiya thalathu aqsam ila akhirih. Waqad haddaha ibnul hajib fil kafiyah bima yufidu ishtirakaha fil ifadati al-muqarabah faqala afal al-muqarabah ma wudi'a lid-dunuwi al-khabari raja'an aw husulan aw akhdan fi faddalu minha ala raja' mawdu'un li muqarabati al-khabari ala sabili raja' wa tam'i fi husulih nahu asallahu an yashfiya maridak turidu anna qurba shifa'ih marjuun min indillah madmu'un fihi waddalu minha ala al-muqarabah mawdu'un li muqarabati al-khabar ala sabili wujudil qurbi wa husulih la ala raja'ih nahu kadati syamsu taghrubu turidu anna qurbaha minal ghurub qad hasala waddalu minha ala syuru'i mawdu'un li muqarabatil khabari ala sabilil akhdi fih taqulu tufiqa thalju yadubu idha qulta dhalik fi hali akhdi fi sayalan inda tulu'i syams alaihi fal kullu min afali hadhal bab bihadat takrir min babin wahid باعتبار أصل المقاربة فلا حاجة حينئذ لجعل الإطلاق لفظ المقاربة عليها من باب التقليب كما قاله جمع ولا من باب تسمية الكل باسم الجزء كما قاله جمع آخر. فصل. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو كاد وكرب بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح وأوشك. وما وضع للدلالة على رجاء الخبر وهو عسى وحار وحلولق. وما وضع للدلالة على الشروع وهو كثير نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل. فصل. Adapun fi'il-fi'il muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekat. Fahiya thalathatu aqsamin, maka ada tiga macam. Yang pertama, ma wudi'a lid-dalalati 'ala qurbil khabar. Fi'il-fi'il yang menunjukkan akan dekatnya khabar. Ya, akan dekatnya terjadinya khabar. Wahwa yaitu kada, karoba dengan fathah ra'nya, karoba atau dengan kasrahnya, kariba. Wal fathu afsah, dan dengan fathah karoba itu lebih fasih. Wa awshaka juga awshaka. Itulah diantara fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekatnya terjadinya khabar. Yang kedua, ma wudi'a lid-dalalati 'ala raja'il khabar. Fi'il-fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan harapan terjadinya khabar. Ya, harapan terjadinya khabar. Contohnya ataupun fi'il tersebut diantaranya asa, hara, ikhlaulaqa. Dan yang ketiga, ma wudi'a lid-dalalati 'ala syuru'. Fi'il-fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan asyuru', permulaan. Wahuwa kathir, dan ini banyak. Di antaranya tawfiqo, aliqo, ansha'a, akhoza, ja'ala. Baik, kita lihat di sini keterangan dari Asy-Syarih rahimahumullah. Faslun fi bayani hukmi af'alil muqarabah. Fasal tentang penjelasan hukum sekitar fi'il-fi'il muqarabah. Wa amma af'alul muqarabati أي القرب أي الأفعال الدالة على قرب حصول الخبر ودنوه. أدب أفعال المقاربة معنى المقاربة adalah القرب. Fi'il-fi'il yang menunjukkan dekatnya terjadinya khabar. أي الأفعال الدالة على قرب حصول الخبر يعني fi'il-fi'il yang menunjukkan dekatnya terjadinya khabar. Wa dunuwihi, dekat. Apa yang semakna dengan dekat? Dekat dan hampirnya khabar itu terjadi. Fal muqarabatu mufa'alah. Muqarabah itu wazannya adalah mufa'alah. Wazannya mufa'alah. Walakin al-murad, walakin al-murad biha huna aslul fi'li. Hanya saja yang dimaukan dari wazan ini muqarabah adalah asal fi'ilnya, yaitu al-qurb. Itulah makna yang dikendaki dari muqarabah. Wahia masdar qaraba syai'a yuqaribuhu muqarabatan. Dan muqarabah adalah bentukan masdar dari qaraba syai'a yuqaribuhu muqarabatan. Wa tasmiyatu af'ali hadhihi al-babi kulliha af'al al-muqarabati min babi taghlib. Penamaan fi'il-fi'il pada bab ini seluruhnya dengan nama af'al al-muqarabah. Ya dia af'al al-muqarabah sebagai apa? Maf'ul. Dari tasmiyah. Maf'ul pertamanya yaitu majrur. Af'ali. Ya. Penamaan fi'il-fi'il pada bab ini seluruhnya dengan satu nama, yaitu af'al al-muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekat, min babi taghlib, masuk pada bab taghlib, yaitu lebih mengunggulkan satu lafaz dari lafaz-lafaz yang lain. Ya. Memenangkan satu lafaz ya, daripada lafaz-lafaz yang lain, seperti al-qamaraini. Ini diperuntukkan untuk dua benda, asyams wal qamar. Di sini dimenangkan, dikuatkan al-qamar. Kenapa? Karena muzakkar. Sedangkan asyams mu'annas. Muzakkar dimenangkan, dikuatkan daripada yang mu'annas. Demikian pula penamaan ini, af'alul muqarabah. Ya, padahal kalau kita lihat satuan-satuannya, ada yang menunjukkan kepada makna muqarabah, ada yang menunjukkan kepada harapan dan yang lainnya. Kenapa di sini dinamai dengan af'alul muqarabah? Karena menguatkan, memenangkan ya, fi'il-fi'il ini di atas yang lainnya. Li'anna ba'daha lirroja. Karena sebagian fi'il-fi'il tersebut ada yang digunakan untuk roja, harapan. Wa ba'daha lishuru'i kama yufiduhu qawlul musannifi fahiyya salasatu aqsamin ila akhirih. Dan sebagian fi'il-fi'il tersebut ada yang digunakan untuk makna permulaan. Ya. Sebagaimana faedah ini diberikan oleh ucapannya al-musannif dalam matan. Fahiyya salah satu aqsamin. Dan fi'il-fi'il muqarabah ada tiga macam. Yang pertama, yang menunjukkan akan dekatnya terjadinya khabar. Yang kedua, yang menunjukkan kepada harapan dan seterusnya. Wa qad haddaha, sudah paham itu? Paham? Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Wa qad haddaha Ibnu al-Hajib fil kafiyati bima yufidu ishtirakaha fi ifadati al-muqarabah. Ibnu al-Hajib di dalam al-Kafiyah mendefinisikan tentang af'alul muqarabah dengan definisi yang menyertakan, menggabungkan makna-makna ini, harapan dan yang lainnya bersama makna dekat gitu. Jadi dikumpulkan dalam definisi yang beliau sebutkan tentang af'alul muqarabah, makna-makna yang lain bersama makna muqarabah. Ya, makna yang lain tadi roja, ya, harapan, terus syuru', itu digabungkan bersama makna apa? Muqarabah. Itu maksudnya. Ibn al-Hajib ya, menyebutkan definisi tentang af'alul muqarabah dengan definisi yang memberikan faedah menyertakan makna-makna tersebut bersama makna muqarabah. Faqala, maka beliau pun mengatakan dalam definisinya tentang af'alul muqarabah, af'alul muqarabati ma wudi'a lidunuwil khabar raja'an au husulan au akhdhan fih. Af'alul muqarabah adalah fi'il-fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan dekatnya khabar dari sisi harapan. Jadi diharapkan khabar itu terjadi gitu. Au husulan, ataupun dari sisi terjadinya. yaitu bahwasanya khabar tersebut sebentar lagi terjadi. Au akhdhan fi, dari sisi permulaannya, di mana khabar tersebut mulai terjadi. Nanti dengan contoh semakin jelas ya maksudnya. Ya, kita perhatikan di sini definisi yang dibawakan oleh beliau Ibnul Hajib. Ya, beliau di sini menggabungkan ya makna-makna tadi bersama makna muqarabah. Makna roja bersama muqarabah. Makna asyurur ya bersama muqarabah. Makna al-husul bersama muqarabah. Sehingga tidak ada pertentangan ya. Faddalu minha 'ala ar-raja mawdu'un li muqarabatil khabari 'ala sabili ar-raja wa at-tam'i fi husulihi nahwu. I'rabnya apa nahwu? Hah? Nahwu i'rabnya apa? Sebagai apa? Khabar dari ad-dal. Ya. Faddalu minha fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada roja dalam keadaan dia diletakkan untuk makna dekatnya khobar. Ya, maksudnya dekatnya terjadinya khobar. Ala sabili roja, tapi dari sudut pandang harapan dan keinginan ya terjadinya. Contohnya adalah, jadi contoh dari af'alul muqarabah yang di situ terkumpul makna harapan ya bersama makna dekatnya adalah ucapan asallahu an yashfiya maridak. Asallahu an yashfiya maridak, semoga Allah menyembuhkan maridak, keluargamu yang sakit. Di sini ada makna roja ya kan, harapan semoga. Ya. Ada juga makna apa? Muqarabatul khabar. Ataupun yang paling pokoknya di sini ada makna muqarabatul khabar. Dekatnya terjadinya khabar. Apa di sini khabarnya? Syifa'u maridik ya kan? Kesembuhan keluargamu yang sakit. Ini dekat terjadinya, tapi dari sisi harapan saja. Ya, diharapkan sebentar lagi keluargamu yang sakit itu apa? Sembuh gitu. Jadi makna dekatnya dilihat dari sudut pandang harapan. Ya. Saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi menyembuhkan keluargamu yang sakit. Di situ ada makna kedekatan tapi dari sisi harapan gitu ya. Kedekatannya dari sisi harapan. Saya ulangi, faddalu minha 'ala roja, maka fi'il fi'il yang menunjukkan kepada roja yang dia diletakkan untuk menunjukkan dekatnya khabar tapi dari sisi harapan dan keinginan terjadinya khabar tersebut, contohnya asallahu an yashfiya maridak. Turidu anna qurba shifaihi marjuun min indillah matmu'un fi. Engkau menghendaki dengan ungkapanmu ini bahwasanya qurba shifaihi, dekatnya kesembuhan keluargamu yang sakit itu, marjuun, diharapkan dari Allah, matmu'un fi, ya diharapkan dan diinginkan darinya. Nah itu terkumpul di sini dua makna sekaligus, muqarabah ya itu dengan roja. Wadalu minha 'ala al-muqarabah mawdu'un li muqarabati al-khabari 'ala sabili wujudi al-qurbi wa husulihi la 'ala raja'ihi nahwu kadat asy-syamsu taghrub turidu anna qurbaha min al-ghurubi qad hasal. Adapun di antara fi'il-fi'il, dari di antara af'alul muqarabah yang menunjukkan kepada kedekatan dalam keadaan diletakkan untuk menunjukkan dekatnya khobar, dekatnya terjadinya khobar, tapi dari sisi wujudil qurbi, adanya kedekatan tersebut, memang ada dan terjadinya kedekatan tersebut, la'ala roja'ih, dan tidak ada di situ makna harapan. Seperti kadati syamsu taghrub, sebentar lagi matahari taghrub, tenggelam. Di sini ada makna muqarabah, muqarabatul khabar. Apa di sini khabarnya? Ghurubu syams. Iya, khabarnya ghurubu syams. Di sini menunjukkan dekatnya makna khabar. Ala sabili wujudil qurbi, dilihat dari sudut pandang dekatnya. Iya. tenggelamnya matahari tersebut. Ya, telah dekatnya tenggelamnya matahari tersebut tanpa di situ ada makna harapan. Kadati syams taghrub. Sebentar lagi matahari terbenam. Turidu anna qurbaha minal ghurub qad hasal. Engkau menginginkan dengan ungkapanmu ini bahwasanya dekatnya qurbuha minal ghurub, dekatnya matahari tersebut kepada tenggelam, itu telah terjadi. Jadi engkau sedang menghikayatkan kejadian yang telah sedang terjadi, yaitu bahwasanya matahari sebentar lagi apa? Akan terbenam. Tidak ada di situ makna harapan. Yang ada hanya apa? Makna dekatnya terjadinya apa? Khabar. Ya. Sudah paham ini? Ya. Ya. Menunjukkan kepada al-muqarabah. Ya, dekatnya khabar untuk terjadi. Diletakkan untuk menunjukkan makna dekatnya khabar. Tapi dari sisi wujudil qurb, adanya kedekatan tersebut. Terwujudnya kedekatan tersebut. Ya. Bukan dari sisi harapan, bukan. Kalau dari sisi harapannya bisa jadi, harapannya dia dekat. Tapi nyatanya lama sembuhnya, iya kan? Seperti tadi pada ucapanmu, asallahu an yashfiya maridak. Harapannya dekat, tapi kejadiannya bisa jadi lama sembuhnya. Iya kan? Tapi kalau ini hakikatnya sudah dekat gitu loh. Kada syamsu antaghrub, ataupun kada syamsu taghrub. Kemudian wadalu minha ala syuru' mawdu'un limuqarabatil khabari ala sabilil akhdhi fih. Taqul tafiqa salju yazub. Idza qulta dhalik fi hali akhdhihi fi sayalan. Inda tulu'i syamsi 'alaihi. Sedangkan af'alul muqarabah yang menunjukkan kepada asyuru' permulaan, mawdu'un li muqarabatil khabar, diletakkan untuk menunjukkan dekatnya khabar, ala sabilil akhdhi fi, dari sisi al-akhdhi fi, dari sisi al-akhdhi fi, mungkin kurang lebih terjemahannya dari sisi permulaan. Contohnya adalah ungkapanmu tawfiqa salju yazub. Mulailah salju itu yazub, meleleh. Idza qulta dzalika fi hali akhdhihi fi sayalan. Ketika engkau mengatakan ucapan ini, ketika salju tersebut mulai meleleh. Ya. Inda tulu'i syamsi 'alaihi, ketika matahari terbit. Ya, ketika malam hari salju tetap membeku. Ya, ketika muncul matahari, di situ engkau lihat dalam keadaan salju tadi mulai sedikit demi sedikit meleleh mencair. Maka engkau katakan tawfiqa salju yadhub, mulailah. Ya, salju itu meleleh ataupun mencair. Ya. Ya, belum mencair semua, baru sedikit gitu. Ya. Fala hajata, kalau demikian, la hajata hina idzin li ja'li itlaqi lafdhil muqarabati 'alayha min bab at-taghlib kama qala jam'un. Kalau demikian, tidak perlu lagi ketika itu untuk menjadikan pemutlakan lafaz al-muqarabah pada fi'il-fi'il tersebut sebagaimana yang tersebut dalam matan af'alul muqarabah. Ya. Tidak perlu untuk menjadikan penyebutan yang sifatnya mutlak ini dengan ungkapan beliau af'alul muqarabah. Ya, tidak perlu untuk kita jadikan penyebutan ini pada bab taghlib. Ya, pada bab taghlib, memenangkan, menguatkan satu lafaz di atas lafaz yang lain. Kenapa? Karena semuanya sama, menunjukkan kepada muqarabah semua. Hanya saja di sana ada makna tambahan gitu yang tidak ada pada yang lainnya. Iya kan? Kama qalahu jam'un, sebagaimana pendapat yang mengatakan taghlib ini diucapkan oleh sekelompok ahli nahwu. Wala min babi tasmiyatil kulli bismil juz'i kama qalahu jam'un akhar, juga tidak masuk pada bab penamaan keseluruhan dengan sebagiannya, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian ulama yang lainnya. Ya, faham ini ya? Kayak sholat terkadang disebut dengan ruku', warka'u ma'ar raki'in, ataupun ya, juga disebut dengan qira'ah. Ya, wa qur'an al-fajr, maksudnya sholat. Di sini dinamai dengan sebagian dari keseluruhannya. Ya. Sudah paham di sini? Hah? Yang tasmiyatul kul bismil juz. Iya. Penamaan keseluruhan dengan sebagiannya. Iya, kayak salat kan keseluruhan. Bagian-bagian salat di antaranya ruku. Qiraatul Quran. Terkadang salat ini disebut dengan sebagiannya gitu yang ada di dalamnya. Itu tuh menunjukkan pentingnya bagian tersebut. Seperti disebut ruku warga'u ma'rokin. Maksudnya bukan sekedar ruku, tapi sholat gitu. Atau disebut dengan Quran. Ya, Quran al-Fajri. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Nah, itu maksudnya. Penamaan. Menamai keseluruhan dengan nama sebagiannya. Ataupun bagian yang ada di dalamnya. Ya, seperti ini. Af'alul Muqarrabah. Ya. Kenapa disebut dengan af'al muqarrabah? Padahal di dalamnya ada yang mengandung makna yang lain, bukan muqarrabah, ada roja, ada syuru. Maka jawabannya kata yang lain, tapi ini dilemahkan ya dengan penjelasan ini. Karena ini menamai keseluruhan dengan nama sebagiannya. Ya. Ataupun nama bagian yang ada di dalamnya. Satu bagian yang ada di dalamnya. Yang lain? Ya, semoga bisa dipahami ya. Maudhu' sepertinya wallahualam jumlah hali ya sepertinya. Iya. Maudhu'un li muqarabatil khabar, dalam keadaan dia diletakkan untuk menunjukkan dekatnya khabar. Tapi dari sisi harapan. Dekatnya ke situ. Oh, ya mungkin khabar ya. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya mana kalau khabar? Maudhu'un. Apa? Gimana? Atau mungkin khabar ya. Dari mubtada'nya mahdhuf mungkin. Huwa maudhu'un li muqarabatil khabar mungkin. Ya. Kalau khabar dari ad-dal enggak bisa. Ya. Kalau saya khabar dari ad-dal enggak bisa. Enggak nyambung. Jadi khabarnya ad-dal itu nahwu. Yang menunjukkan ataupun fiil-fiil yang menunjukkan kepada harapan dan dia diletakkan mungkin khabar dari tanah mahdhuf ya dan dia diletakkan untuk menunjukkan makna dekatnya khabar tapi dari sisi harapan adalah gitu contohnya adalah asa iya. Kalau khabar jumlah biasanya ada robitnya ya wawu ataupun dhamir. Kemudian, ya sudah ya. Semoga bisa dipahami ya maksudnya. Masih lanjut, akan berulang. Fahiya salah satu aksamin la robi'a laha wal madkuru huna ahad asyara al awalu min al aksami thalatha ma wudi'a lil jalalati ay liyadulla ala kurbil khabari. أي على أنه قريب الحصول فنه كاد زيد يخرج معناه إثبات مقاربة الخروج وإن لم يخرج فهو غير دال على نفي الخروج كما سيأتي تحقيقه في آخر الباب إن شاء الله تعالى وهو أي هذا الكسم دال على كرب الحبر ألفاظ كثيرة ذكر المصنف منها ثلاثة كاد قال الدماميني وهي أشهر أفعال المقاربة وتتصرف تصرف الأفعال فيقال كاد يكاد كاد يكاد ويكود كيدا وكودا ومكادا ومكادة فهو كائد وقرب بفتح الراء وكسرها والفتح الصح كما قال الدماميني وغيره فيقال قرب كروبا فهو كارب وأوشك هو في الأصل بمعنى أسرع وتستعمل كذلك فيقال أوشك فلان في السير أي أسرع فيه وتتصرف فيقال أوشك يوشك فهو موشك وأوشك يزيد وهو وأوشك يزيد وأوشك يزيد وهو أوشك wa huwa awshaku minhu. Wa thani ma wudi'a lid-dalalati 'ala raja'il khabar ay 'ala raja'il mutakallim li husuli madmunil khabari sawa'un kana raja'ul raja'u husulihi sawa'un kana raja'a husulihi sawa'un kana raja'a husulihi an qurbin aw bu'din wa huwa salasatun asa bi fathis sin kaqadu wa qad takassara sinuha idza ittasala biha dhamirun mutakallimun nahu asaitu wa asaina aw dhamirun mukhatab nahu fahal asaitum wal mashhuru fi kutubil arabiyyah annaha fi'lun jamid fala yati minha illa al madi wa ibaratu at-tasil wa yulazamanna wayulazimanna yani af'al wayulaziman yani af'ala hadzal babi jami'aha lafdul madi illa kada wa awshaka wa ja'ala indaha wa ibaratul hajibiyya fal awwalu asa ghayra mutasarrifin qala al khubaisi ay la yaji'u minhu mudari'un aw ismun aw ismu fa'ilin aw amrun aw nahyun litadammunihi ma'nal insha'i wa musyabahatihi bidzalik al harfa likaunil insya'i bil hurufi intaha wa ibaratul radi asa la yati minhu illa al-madi litadammunihi ma'nal harfi ay insya'at tum'i warroja'i kala'al warroja'u kala'alla wal insya'atu fil aglab min ma'anil huruf wal hurufu la yatasarrafu fiha intaha qala al andalusi wa amma qawluhum asa ya'su aswan fahuwa bima'na suliba bima'na sulbin fahuwa bima'na salaba wa anshada qala adiyun wa anshada qawla adiyun chi'ra لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه قد عسى فيه المصيب فيه المشيب لزرت أم القاسم. فهي ثلاثة أقسام dan dia أفعال المقربة ada tiga macam ada tiga bagian. La rabi'a laha, tidak ada yang keempatnya. Wal madhkuru huna 11 dan yang disebutkan di sini 11. Al awwalu min al aqsami thalatha, yang pertama dari tiga macam ini adalah ma wudi'a lid-dalalati, adalah apa yang diletakkan untuk menunjukkan ala qurbil khabar, dekatnya khabar, menunjukkan kepada dekatnya khabar. Ay ala annahu qaribul husul, yakni bahwasannya khabar tersebut sebentar lagi terjadi, dekat terjadinya. Contohnya kada Zaidun yakhruj, sebentar lagi Zaid keluar, hampir Zaid keluar. Ma'nahu itsbatu muqarabatil khuruji wa in lam yakhruj, maknanya adalah menetapkan dekatnya keluar meskipun dia Zaid tidak keluar ataupun belum keluar. Fahuwa ghairu dalin ala nafil khuruj, dan dia kada tidaklah menunjukkan kepada penafian keluar sebagaimana yang akan datang tahqiquhu fi akhiril bab, penjelasannya pada akhir bab insyaallah taala. Wahuwa أي هذا القسم الدال على قرب الخبر ألفاظ كثيرة ذكر المصنف منها ثلاثة. Dan dia, yakni macam yang pertama ini yang menunjukkan kepada dekatnya khabar, itu ada lafaz-lafaz yang banyak, memiliki beberapa lafaz. Dan al-musannif di sini menyebutkan tiga, yaitu kada. Yang pertama kada. Qala ad-Damamini wa hiya ashharu af'alil muqarabah. Dikatakan oleh Ad-Damamini bahwasanya kada adalah af'alul muqarabah yang paling masyhur, yang paling sering dan banyak digunakan. Fatatasarrafu tasarrufal af'al, dan dia bertasarruf seperti tasarrufnya fi'il. Datang darinya fi'il mudhari', datang darinya masdar, datang darinya isim maf'ul, isim fa'il. Fayuqal, sehingga dikatakan kada, yakadu, wa yakudu, kaidan, wa kaudan, atau wa kudan, wa makadan, wa makadatan, fahuwa kaid, isim fa'ilnya kaid. Kemudian setelah kada adalah karoba, bifathirro, dengan fathahro, wa kasriha, dan dengan mengkasrohnya. Wal fathatu, wal fathu afsah, dan dengan fathah, karoba itu lebih fasih. Kama qala Damamini fi wa kama qala Damamini wa ghairuh, sebagaimana ini dikatakan oleh Damamini dan selainnya. Fayuqalu karaba kuruban fa huwa karib, sebagaimana cek karuban atau kuruban. Fayuqal karaba karuban fa huwa karib, ya karub masdarnya, ya karib isim fa'ilnya. Wa awshaka, kemudian yang ketiga, awshaka, sama dari sisi makna dan dari sisi amalannya. Kemudian awshaka huwa fil asl bima'na asra'. Awshaka asalnya itu bermakna asra', bersegera. Wa tustamalu kadzalik, dan dia digunakan untuk makna ini aslinya awshaka itu, yaitu bermakna asra'. Fayuqalu awshaka fulan fi sair, dikatakan dalam satu ungkapan awshaka fulan fi sair, maksudnya asra'a fulan fi sair, si fulan bersegera dalam berjalan. Ay asra'a fihi, yani dia bersegera padanya. Wa tatasarrafu fayuqalu awshaka yushik, dan dia awshaka juga bertasarruf, ya datang darinya fi'il mudhari. Awshaka yushiku, fahuwa, maka isim fa'ilnya mushik. Fi'il amrnya awshik, awshik ya Zaid, segera ya Zaid, awshik ya Zaid. Kemudian dia juga datang darinya isim tafdil, wahuwa awshak minhu, dan dia awshak minhu, lebih cepat darinya. Wasani, nah itu yang pertama dari af'alul muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekatnya khobar, yakni terjadinya khobar. Kada, karoba, dan awshaka. Kemudian, yang kedua, mawudi'a lidalalati ala roja'il khobar. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan roja'il khobar, harapan khobar, maksudnya harapan terjadinya khobar. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan harapan terjadinya khobar? Ay ala roja'il mutakallim lihusuli mabmunil khobar, yakni harapannya si pembicara agar kandungan khobar itu terjadi. Sawa'un kana roja'u husulihi an qurbin au bu'din, roja'u ya, sama saja apakah harapan terjadinya khobar tersebut di waktu dekat ataupun di waktu yang lama, sebentar lagi ataupun masih lama. Yang jelas di situ ada makna apa? Harapan terjadinya khabar. Wa huwa thalathatun, dan dia mawudi'a lidalala ala rajil khabar, thalasa, ada tiga fi'il. Yang pertama asa bi fathisin, dengan fathasin, ka qabo, seperti qabo, wazannya seperti qabo. Waqad tuksar sinuha, dan terkadang sinnya dikasroh. Jadi apa? Iza, tapi ada syaratnya. Iza tasala biha dhamiru mutakallim. Terkadang sinnya asa itu dikasroh ketika asa bersambung dengan dhamir mutakallim. Kadang asitu gitu. Asa itu kadang juga dibaca asitu ketika disambung dengan dhamir. Asaina terkadang dibaca asina. Au dhamir mukhatab, au dhamiru mukhatabin, atau ketika bersambung asa dengan dhamir mukhatab seperti fa'al asaitum, mungkin pada qiraah yang lain ada yang baca asitum. Wal masyhur fi kutubil arabiyah, dan yang masyhur dalam kitab-kitab bahasa Arab, annaha fi'lun jamid, bahwasanya asa itu adalah fi'il yang jamid, tidak bertasarruf, tidak ada mudhari'nya, tidak ada isim fa'ilnya, tidak ada masdarnya. Fala ya'ti minha illa al-madi, sehingga tidaklah asa datang kecuali fi'il madinya saja. Wa ibaratu tashil, sedangkan ungkapan penulis kitab At-Tashil Ibnu Malik misalnya, kata beliau wa yulaziman, dan maksudnya apa yulaziman itu? Nun iswah fa'il, kembalinya kepada af'ala hadzal bab. Wa yulaziman, dan itu semua menetapi, yakni fi'il bab ini jami'aha, seluruhnya fi'il pada bab ini seluruhnya menetapi lafzul madhi, lafaz madhi. Itu ungkapan yang zahir di dalam kitab At-Tashil. Semua fi'il dalam bab ini, bab apa? Apa? Ya, af'alul muqarabah khususnya yang diletakkan untuk roja. Ya. Illa kada. Oh, umum. Ya, umum. Jadi ungkapan dalam kitab At-Tashil dari Ibnu Malik, dia mengatakan bahwa fi'il ini semuanya, yaitu af'alul muqarabah, dari awal sampai akhirnya itu menetapi lafaz madhi kecuali tiga. Kada, awsyaka, dan ja'ala. Selainnya menetapi bentukan madhi. Kada ya kadu. Kalau kada sering ya. Yushiku juga sering. Intaha. Wa ibaratul hajibiyah fal awal asa ghair mutasarrif. قال الخبيسي أي لا يجيء منه مضارع أو اسم فاعل أو أمر أو نهي لتضمنه معنى الإنشاء. Ungkapannya Al-Hajibiyah, penulis kitab Al-Hajibiyah, fal awal, yang pertama kata beliau, asa ghairu mutasarrif, asa itu ghairu mutasarrif, tidak bertasarruf. قال الخبيسي, dikatakan oleh Al-Khubaisi, ay la yaji'u minhu mudhari' aw ismu fa'il, yakni tidak datang dari asa fi'il mudhari', isim fa'il, fi'il amr ataupun nahi. Kenapa? Litadammunihi ma'na al-insya, karena asa itu mengandung makna insya. Insya'ur roja, ya. Mengandung makna insya. Insya itu secara bahasa maknanya ansya yunsyi'u, memunculkan. Memunculkan makna roja, harapan. Wa musyabahatuhu bidzalika alharfa, ataupun wa musyabahatihi bidzalika alharfa, ya, dan karena keserupaannya asa dengan sebab dia mengandungi makna insya ini terhadap huruf. Jadi alasannya asa itu wal mutasarrif, yang pertama karena asa itu mengandung makna insya, yang kedua karena asa ketika dia mengandungi makna insya, dia telah menyerupai huruf gitu. Karena dia menyerupai huruf, maka dia kondisinya seperti huruf, tidak bertasarruf. Likaunil insya bil huruf, karena insya itu pada asalnya itu dengan huruf-huruf seperti la'alla. Iya kan? Intaha, selesai. Wa ibaratu radhi'a sa la yati minhu ila al-madhi li tadammuni, balik lagi ya. Apa belum itu? Ya. Wa ibaratu radhi'a sa la yati minhu ila al-madhi li tadammunihi ma'na al-harfi ay insha'u at-tam'i war-raja'i kala'alla wa al-insha'at fil aghlab min ma'ani al-huruf wal huruf la yatasarraf fiha. Ungkapannya ar-radhi' asa itu tidaklah datang darinya kecuali dalam keadaan madhi, karena asa mengandungi makna huruf. Iya, litadammunihi ma'nal harfi. Iya. Karena dia asa mengandungi makna huruf, yaitu insya'at tama', memunculkan tama', harapan, keinginan. Seperti halnya huruf yaitu la'alla. La'alla untuk insya'. Sudah kita lewatkan tentang sebab-sebab yang menjadikan mabninya apa? Hu isimnya. Ya, yaitu ketika ada keserupaan ya dengan apa? Huruf. Ya demikian pula fi'il ketika ada yang mirip dengan huruf, dia menjadi tidak bertasarruf, bukan menjadi mabni karena hukum asalnya fi'il mabni. Wal insya'at fil aghlab min ma'anil huruf, dan insya'at, insya'ut tama', insya'ur roja dan yang lainnya, ya, itu umumnya dikandungi pada makna-makna huruf. Wal huruf la yatasarruf fiha, sedangkan huruf itu tidak bertasarruf padanya. Nah itu. Jadi alasannya hasa itu mabni karena menyerupai huruf. Dari sisi maknanya itu al-insya. Qala al-Andalusi, wa amma qawluhum asa ya'su aswan fahuwa bima'na salaba wa anshada qawla adi. Dikatakan oleh al-Andalusi, siapa namanya? Wa amma qawluhum, adapun ucapan mereka, asa ya'su aswan, di sini mutasarrif kan? Asa ya'su aswan. Asa madinya, ya'su mudhari'nya, aswannya isimnya. Fahuwa, asa di sini berbeda dengan asa pada pembahasan kita. Di sini asa bermakna salaba. Salaba bisa kuat ataupun menyebar, tumbuh. Wa ansyada qawlu adi, dan beliau pun al-Andalusi mengucapkan ucapannya ataupun mendendangkan ucapannya adi dalam syairnya. Laula al-haya'u wa anna ra'si qad 'asa fihi al-mashibu la zurtu umm al-Qasim. Laula al-haya'u wa anna ra'si qad 'asa fihi al-mashibu la zurtu umm al-Qasim. Di sini khabarnya al-haya' mahdhuf ya, karena setelah laula wajib dibuang. Laula al-haya' mawjudun. Kalau bukan karena rasa malu dan karena kepala saya sudah ditumbuhi banyak uban, niscaya saya akan menjenguk kekasih saya itu Ummul Qasim. Karena sudah malu, banyak ubannya setelah dah tua. Gitu. Di sini masyahidnya, asa bermakna ishtadda, solaba ishtadda. Ya. Ishtadda al-mashibu fi ra'si. Ya. Jadi uban sudah semakin menebar di kepalaku. Ya, silakan dibaca. Berikutnya siapa? Wa kalamul musannifu yufidu annal asa dirroja'i faqad walisa kazalik walakin narroja' huwal ghalib waqad ya'ti li ghairihi fafirradi qalal jauhari asa minallahi wajibatun listihalatit tam'i wal ishfaqi alladaini yakunani fil mahluki alaihi fil makhluki alaihi ta'ala illa fi qawli ta'ala asa rabbahu intallak asa rabbuhu intallakakunna wa akulu anna asa fil ayah litakhfifi la lil khawfi wal ishfaqi intaha wa fil qawmus asa fiilun mutlaqan au هو حرف مطلق أي على الخلاف فيها للترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه واستمع في قوله تعالى وعسى أن تقرأ شيئا وعسى أن تقرأ شيئا وهو خير لكم الآية وللشك واليقين وقد تشبه وقد تشبه بكذا ومن الله للإيجاب وبمنزلة كان في المثل في المثل السائر أسى الغوير أسى الغوير بؤسا أبؤسا انتهى وحرب فتح الحاء والراء مهملتين كذا في التصريح والفواكه وغيرهما من كتب المتأخرين وفي الردي قد تستعمل حرى زيد أن يفعل كذا في فتح الراء استعمال أسى بلفظ الماضي فقط ومعناه صار حريا أي خليقا وجديرا انتهى. قلت كلام القاموس يفيد أنها تستعمل كرضيا ورمى أي بفتح الراء وكسرها، وقد ذكرها بفتح الراء أصحاب كتب الأفعال من اللغويين كما نبهوا على ذلك الأزهر والإصامي. وخلولق بفتح اللامين. والثالث وكلام المصنف يفيد أن عسى للرجاء فقط وليس كذلك، ولكن الرجاء هو الغالب. Dan ucapannya al-musannif memberikan faedah bahwasanya asa itu hanya untuk roja, harapan. Apa ucapannya al-musannif di matan? Ini roja'il khabar ya. Ada enggak di dalam matan? Tersebut enggak? Ayah, maudia lidalalati ala rajil khabar. Yang zahir dari ucapannya musannif bahwasanya asa itu sekedar untuk harapan saja. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Walakin raja huwal ghalib, hanya saja makna harapan itulah yang umum. Yang umum, yang sering ya difahami. Ataupun yang sering digunakan. Waqad ya'ti li ghairih, terkadang asa datang untuk makna selain roja. Fafir radhi qala al-Jauhari, maksudnya dalam syarah ar-radhi ala al-kafiyah Ibn al-Hajib, qala al-Jauhari, beliau menukilkan ucapannya al-Jauhari, asa minallah wajibah. Asa ya dari Allah itu bermakna wajib. Asallahu asa rabbukum ayyarhamakum. Masih mesti Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Ya. Tidak ada di situ makna harapan ataupun kekhawatiran. Kenapa listihalati tum'i wal isfaqi alladhaini yakunani fil makhluqi alaihi ta'ala? Karena mustahil, tidak mungkin. Ya, makna tamak, mengharapkan sesuatu yang disukai, wal isfaq, mengkhawatirkan sesuatu yang ditakuti, yang mana keduanya itu ada makhluk, mustahil alaihi, mustahil ada pada Allah katanya. Illa fi qawlihi ta'ala, kecuali dalam firman Allah ta'ala, asa rabbuhu in tallaqakun. Asa rabbuhu in tallaqakun. Surat apa ini? At-Talaq ya. Bisa jadi Rabbnya, Rabbnya Muhammad SAW, in tallaqakunna, jika mencerai kalian ya, dan seterusnya. Wa aqul, kata beliau, inna asa fil ayah, sesungguhnya asa dalam ayat ini litakhwif, untuk menakut-nakuti ya, mengancam ya, istri-istri Nabi ya. La lil khawfi, bukan karena takut, bukan karena khawatir, bukan, tapi karena untuk mengancam, beda ya. Kalau takut ya kita, dari kita sendiri yang berbicara ya. Kalau takhfif, untuk menakut-nakuti yang lain. Kalau al khawf, karena takut. Litakhfif, untuk menakut-nakuti. Jadi di sini kata Asy-Syarih, asa di sini dalam ayat ini untuk litakhfif, untuk menakut-nakuti istri Nabi. Asa rabbu in tallaqakunna ayyudillahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin, dan seterusnya, agar mereka tetap untuk taat kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Wal isfaq, bukan untuk takut ataupun khawatir. Wa fil qamus, tersebut dalam al qamus, asa fi'lun mutlaqan au harfun mutlaqan. Asa itu dia adalah fi'l secara mutlaq, ataupun dia adalah huruf secara mutlak. Alal khilafi fiha, sesuai dengan khilaf yang ada padanya. Sebagian mengatakan bahwasanya asa itu fi'il secara mutlak. Sebagian yang lain mengatakan asa adalah huruf secara mutlak. Tapi yang rajih dirinci. Asa bisa datang sebagai huruf, bisa datang sebagai fi'il. Kalau setelah asa ataupun kalau asa bersambung dengan dhamir, maka ketika itu dia sebagai huruf. Ya, kalau setelah asa datang isim yang zahir, maka ketika itu dia sebagai fi'il. Seperti asahu, ya, di sini huruf. Adapun kalau setelahnya isim-isim zahir, maka asa di situ sebagai fi'il. Ya, sebagian lain seperti itu. Jadi kalau setelahnya dhamir, maka dia asa sebagai huruf. Asaka naru ka'sin allaha. Ya, litaraji. Jadi asa, apakah dia sebagai fi'il ataupun sebagai huruf? Litaraji, maka maknanya sama, yaitu untuk harapan. Fil mahbub, kepada sesuatu yang disukai. Wal ishfaq, kekhawatiran, kecemasan. Fil makruh, pada sesuatu yang tidak disukai. Wajtama'a fi qawli ta'ala. Dan dua makna ini, yaitu apa? At-taraji wal ishfaq, terkumpul dalam satu ayat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi kalian benci sesuatu dalam keadaan sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Al-ayah. Wali syaki wal yaqin. Dan juga asa datang untuk makna yang lain. Syak, ragu wal yaqin. Dan datang juga asa untuk makna keyakinan. Seperti dikatakan oleh Ibnu Muqbil. Dhanni bihim ka'asa wahum bitauqah. Dhanni bihim ka'asa itu. Dhanni bihim ka'asa. Dugaan saya terhadap mereka seperti asa. Maksudnya pasti gitu. Dugaan yang pasti, maknanya yakin. Dhanni bihim ka'asa wahum bitanuqah. Dalam keadaan mereka berada di daerah yang namanya tanuqah. Dhanni bihim ka'asa. Dugaan saya seperti asa. Maksudnya yakin gitu. Bukan dugaan. Dugaan saya itu seperti keyakinan. Waqad tushabbahu bikada. Dan terkadang asa itu diserupakan dalam hal pemakaian dengan kada. Ya, kadang khobarnya dibarengi dengan an, kadang tidak. Kada demikian. Kada Muhammadun yaqum. Kada Muhammadun an yaqum. Demikian pula asa, terkadang seperti kada dalam hal pemakaian. Terkadang khobarnya bersambung dengan an, terkadang tidak, dan juga dari sisi maknanya. Terkadang demikian. Terkadang diserupakan dengan kada. Wa minallah lil ijab. Dan dari Allah itu untuk makna kemestian. Ya. Kalau asa digunakan untuk Allah, itu mengandung makna kemestian. Kecuali tadi. Asa rabbuhu in tallaqakunna. Wa bimanzilati kana. Dan terkadang asa itu diserupakan dengan kedudukan kana. Itu masih ma'tuf bikada. Bimanzilah. Tushabbah bikada wa bimanzilah. Terkadang asa itu diserupakan dengan kada, terkadang dia diserupakan dengan kedudukannya kana. Yakni khobarnya datang dalam bentuk mufrad, bukan jumlah. Ya, biasanya asa kan khobarnya jumlah, ya kan? Asa rabbukum ayyarhamakum. Ya, dan seterusnya. Tapi terkadang asa itu diserupakan ya dengan posisi kana. Tapi ini hanya pada al-masal. As-sair. Masal itu ya, peribahasa ya. Peribahasa yang mengalir, yang banyak digunakan. Seperti dalam ungkapan mereka orang Arab, asal ghuairu ab'usan. Asal ghuairu ab'usan. Di sini khobarnya asal ab'usan mufrad. Ya, seperti kana al-ghuairu ab'usan. Al-ghuair itu bentuk tasghir dari ghara. Dia adalah ismu mali bani Kulaib, nama air ataupun tempat berkumpulnya air di milik Bani Kulaib. Tempat berkumpulnya air milik Bani Kulaib. Abus itu jamak dari bu'san, itu azab, syiddah, kegentingan. Jadi kisahnya macam-macam ya, di antaranya bahwasanya ada satu kaum yang mereka sedang berkumpul di tan, di air ini, di perairan ini. Al-Ghuair, tiba-tiba ada sekelompok orang yang membantai mereka sehingga tidaklah tersisa seorang pun dari mereka. Sehingga dikatakan ataupun disebut ataupun digunakan sebagai perumpamaan bagi seorang yang dia khawatir, cemas, terhadap adanya kejelekan, ya, yang datang dari arah tertentu. Yubrob lirrajul yatawaqqa asyar min jihatin bi'ainiha. Ini dijadikan sebagai perumpamaan bagi siapa saja, ya, manusia yang dia menunggu-nunggu cemas kejelekan akan datang dari arah tertentu. Ya. Misalkan, aduh sebentar lagi khawat ini. Ya, ada kejelekan yang menimpa saya. Maka antum katakan dengan ungkapan ini, asal ghair abusan. Ya. Intaha. Wahara bifathil ha warra al-muhmalataini kadha fi at-tasrih wal fawakih wa ghairihima min kutubil mutakhirin wa fi ar-radi qad tustamal hariya zaidun an yaf'ala kadha bikasri ra isti'mala asa bilafdhil madi faqad wa ma'nahu sara hariyan ay khaliqan wa jadira. Hara dengan fathah ha dan ra tanpa titik. Demikian tersebut dalam At-Tasrih dan Al-Fawakih dan selain keduanya dari kitab-kitab milik mutaakhirin ahli nahwu belakangan. Wasir Radhi tersebut di dalam kitabnya Ar-Radhi terkadang digunakan hariya Zaidun an yaf'ala kadza. Pantas Zaid untuk berbuat demikian. Yaitu dengan mengkasrah ra-nya hariya. Digunakan hariya ini seperti penggunaannya asa dengan lafaz madhi saja. Maknanya soro harian, jadilah dia seorang yang layak pantas. Khaliqan wa jadiran, layak pantas. Kalau dikatakan hariya Zaidun an yaf'ala kadza, layak pantas Zaid untuk berbuat demikian. Inta qultu kalamul qamus yufidu annaha tusta'mal ka radiya wa rama. Saya katakan kata syarih ucapannya sahibul qamus memberikan faedah bahwasanya hara itu digunakan seperti radiya, yaitu dengan wazan radiya hariya, dan juga digunakan dengan wazan roma hara, yakni dengan fathah ra dan kasrahnya. Wa qad zakaraha bi fathir ra ashabu kutubil af'al min al-lughawiyyin kama nabaha ala dzalika al-Azhari wal 'Isami. Dan sungguh telah disebutkan dengan fathah ra oleh pemilik kitab-kitab al-af'al, ya, kitab-kitab tentang fi'il dari kalangan ahli lughah, sebagaimana ini juga ditanbih oleh Al-Azhari wal-Isami. Haro. Ya. Akhlaulaka. Tinggal. Cukup ya. Ya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan insya Allah untuk akhlaulaka kita tunda ya. Pada kesempatan yang lain. Bismillah. Ghairu asal ghairu, heh, asal ghairu abusan, ya, yeah. Kalau ada terleknya ya, jangan-jangan al ghairu, ya, yeah, abusan, tempat berkumpulnya, ya, yeah. Air ini mendatangkan abusan, mendatangkan kejelekan, mendatangkan apa azab. Ya, sebagian ahli nahu ada yang menjadikan abusan sebagai maful mutlak. Yab'asu abusan. Banyaklah takwilannya. Cuma kita karena di sini beliau menjadikannya sebagai syahid bahwasanya terkadang asa digunakan seperti kana, yaitu bahwasanya khobarnya mufrad, maka kita jadikan dia sebagai khobar gitu. Kalau kita jadikan dia sebagai maful mutlak, berarti enggak ada syahid di sini ya. Khobarnya jumlah lagi berarti ya kan. Nah, itu perumpamaan saja. Kalau antum mengkhawatirkan sesuatu yang jelek menimpa antum, antum katakan ini asal ghairu abusan, ya. Nah, antum misalkan lagi belajar, aduh belum hafal, sebentar lagi giliran antum itu setor, aduh asal ghairu abusan, habis ini dimarahin ini misalkan. Ya, yang lain enggak ada. Ya. Belum paham itu. Ya, disebutkan bahwasanya kata Al-Jauhari asa kalau dari Allah seperti asallahu ayyarhamakum atau asa rabbukum ayyarhamakum itu bermakna keharusan, kemestian. Kenapa? Karena tidak mungkinnya gitu makna tamak makna ketamakan, keinginan dan kekhawatiran yang itu ada pada makhluk untuk ada pada Allah gitu. Paham? Istihalatu tama' wal isyfaq 'alaihi gitu. Karena mustahil, tidak mungkinnya tama' wal isyfaq itu diterapkan untuk Allah. Kata beliau demikian. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini terus ya antum. Baca lagi dan baca lagi, difahami dan difahami. Kalau ada yang kurang paham, ya silakan kita ya untuk bersama-sama memecahkannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.